aku, rela pun aku rela. Aku doakan semoga bahagia. Tapi tolong dong kembalikan sawah dan kambingku. Engkau heran, engkau bingung dan bertanya, jawabku. Ya diharap maklum. Kau merayu minta cincin dan baju baru. Terpaksalah ku relakan sawah dan kambingku. Tetapi manakah sumpahmu? Katanya tak tahan. Oh ya? Lihat yang lapan. Oh ya, dia tua dan kubanan. Tetapi masih lumayan. Mobil mewah, rumah mega telah membuat imanmu goyang. Penasaran? Jawabmu. Ya. Aku maklum, rela pun aku rela.